بالعلم والعمل فعليه أن يبادر إلى إيصال هذا الخير للناس عن طريق دعوتهم ونصحهم وإرشادهم. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan pada seorang muslim dengan ilmu dan amal, maka wajib atasnya bersegera menyampaikan kebaikan tersebut kepada orang lain, kepada manusia, melalui jalan dakwah, nasihat dan bimbingan atas mereka. Fa inna hadha huwa amalul anbiya alaihimus salam. Yaqulullah ta'ala an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah amalannya para nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salam atas mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang aku berdakwah kepadanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu yang jelas, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Naam. Wallahu azza wa jal rafa'a manzilatad da'i ilaihi ala ghairihi. Faqala azza wa jal, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat da'i ala basirah, yaitu da'i yang mengajak di jalan Allah dengan ilmu yang jelas. Naam. Tidak semua da'i yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi da'i yang memiliki basirah yang jelas. Nah, banyak dari kelompok-kelompok jamaah-jamaah Islam berdakwah, tetapi apakah mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwanya? Jawabannya tidak. Yang pertama, berdakwah tidak punya ilmu seperti jamaatut tabligh, tidak punya ilmu yang kuat, ilmu yang benar. Naam. Atau berdakwah tetapi ilmu yang keliru, yang salah, syubhat. Maka dakwah yang seperti ini tidak mendapatkan manzilah al-aliyah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi justru naam sebaliknya, justru sebaliknya akan menanggung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, berdakwah dengan tanpa ilmu atau berdakwah dengan ilmu yang keliru, yang syubhat, yang menyimpang, semua ini akan mendapatkan dosa. Naam, bukan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapakah yang paling baik ucapannya dari orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, wa 'amila salihan, dan beramal dengan amalan saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, sesungguhnya aku adalah dari kaum muslimin. Nah, sekali lagi, ahsanu qaulan di sini, yang paling baik ucapannya di sisi Allah yang berdakwah ini adalah orang-orang yang berdakwah di atas basirah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Ana wa manittaba'ani. amma an thawabihi wa ajrihi fahuwa azimun li'idhumi amalihi. Fa'inna da'iyata ilallah azza wa jal lahu mithlu ajri man tabi'ahu fil khair min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Adapun pahala orang-orang yang berdakwah ini sangatlah besar pahalanya, azim, sangat agung. Disebabkan amalan dakwah ini juga adalah amalan yang agung. Naam. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti tersebut sedikit pun. Naam. Pahala yang berlipat ganda. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah menyatakan man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yang kusudzalika min ujurihim syai'a. Naam. Barang siapa yang berdakwah kepada petunjuk, berdakwah kepada petunjuk, yakni kepada ilmu yang benar yang merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala ganjaran untuk dirinya sendiri dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti tersebut sedikit pun. Artinya, saya berdakwah pada antum sekalian, saya mendapatkan pahala untuk diri saya dalam dakwah tersebut, dan ketika antum semua mengikuti, maka masing-masing pahala antum yang jumlahnya 100 orang misalnya, semua dilimpahkan oleh saya, didapatkan oleh saya, yang itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah lipat gandakan pahala orang-orang yang da'a ilallah, da'a ila hudan, yang berdakwah di jalan Allah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka demikian betapa besar keutamaan atas mereka. Juga datang di dalam sebuah hadis yang lain dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepadamu wahai Ali, lalu kemudian engkau berikan petunjuk itu pada orang lain, itu khairul laka, lebih baik bagimu min humrin na'am. Na'am, daripada unta merah. Lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah adalah harta yang paling berharga nilainya di sisi Arab, orang-orang Arab. Nah, ini harta yang paling mahal harganya di sisi orang Arab adalah unta merah. Maka unta merah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala orang-orang yang mendakwakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah di jalan Allah, lalu salah seorang dari mereka mengikutinya. Nah, maka jauh lebih besar, lebih baik pahalanya, keutamaannya daripada unta merah. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa mimma yanbaghi an yu'lam huna annahu la yushtaratu liman yakunu da'iyan ila Allah ay yulimma bi jami'il ahkamish syar'iyyah Walakin al-wajib alaihi an yakuna aliman bima yad'u ilaihi. Di antara hal yang sepantasnya pula untuk diketahui di sini, kata beliau rahimahullah, tidak disyaratkan pada orang yang berdakwah di jalan Allah untuk harus memiliki ilmu secara menyeluruh dalam seluruh hukum-hukum syariah. Naam, karena kalau disyaratkan demikian berarti tidak ada satupun di antara kita yang boleh berdakwah. Iya. Karena kita semua tidak memiliki ilmu yang menyeluruh. Naam. Banyak hal-hal, perkara-perkara di dalam dinul Islam, syariat Islam ini yang kita belum tahu. Maka kita terus belajar, belajar dan belajar. Tetapi yang disyaratkan untuk berdakwah di jalan Allah, yaitu cukup terhadap apa yang dia ingin dakwakan, maka wajib atas dia untuk mengilmui terlebih dahulu. Nah, kalau dia ingin berdakwah tentang tauhid, dia harus berilmu tentang tauhid terlebih dahulu, baru dia dakwakan. Nah, kalau dia ingin berdakwah tentang sholat, maka dia harus berilmu tentang sholat terlebih dahulu, baru dia mendakwakan, mengajarkan kepada orang lain. Nah, betapa banyak dari mereka tablighiyun menyampaikan dakwah untuk sholat, menegakkan sholat, menegakkan sholat, ternyata tidak mengajarkan ilmu tata cara sholat yang benar. Akhirnya orang melaksanakan sholat dengan cara bid'ah. Nah, menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan dakwah yang seperti ini yang diinginkan, tapi dakwah yang betul-betul mengilmui sesuatu yang hendak dia dakwakan, yang hendak dia sampaikan. Itulah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menyatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Apa maksudnya? Di sini Rasulullah memerintahkan kita semua untuk wajib berdakwah. Nah, bukan saja dakwah itu ustaz, wajib atas ustaz atau ulama, tidak. Pada seluruh kaum muslimin wajib untuk berdakwah. Tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuatu yang dia telah ketahui ilmunya, dia wajib mendakwakan pada orang lain. Tidak boleh dia simpan, dia sembunyikan, karena akan mendapatkan ancaman yang dahsyat. Nah, maka sabda Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah," sampaikan dariku sekalipun satu ayat, yaitu ayat yang benar-benar telah diketahui oleh engkau. Naam. Ayat yang benar-benar diketahui makna penafsirannya, sampaikan kepada yang lain. Al-Fatihah misalnya, apa makna tafsir suratul Fatihah? Sampaikan. Karena engkau telah mengetahui kandungan makna yang ada di dalam suratul Fatihah. Naam. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Bukan berarti setiap apa yang ingin disampaikan disampaikan sekalipun belum tahu maknanya, belum pernah membaca pemahaman yang benar ilmunya. Yang penting sampaikan, yang penting dakwah, yang penting dakwah. Nah, bukan yang seperti ini yang diinginkan. Ikhwani fiddin azzakumullah. Fa idza 'arafa al-muslim ayatan wa fahima ma'naha an tariqil ulama wal mufassirin aw arafa hadithan kadhalik min ahadith rasulillah rasulina sallallahu alaihi wasallam aw alima hukman min al ahkam asy-syar'iyyah kadhalik an tariqil ulama aw an tariqi mu'allafat ahli al-'ilm ballaghahu li ghairihi min an-nas walau lam yakun 'aliman bi ghairi dhalikal hukmi aw al hadith aw al ayah. Nah, Apabila seorang muslim mengetahui satu ayat, memahami maknanya melalui jalan ulama atau jalan para ahlu tafsir mufassirin, atau seorang muslim mengenal mengetahui hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengetahui maknanya, hukum-hukum syariatnya juga melalui jalan para ulama atau melalui jalan karangan-karangan, tulisan-tulisan para ulama ahli ilm, maka boleh dia menyampaikan kepada manusia yang lainnya. Naam. Bahkan wajib untuk dia menyampaikannya sesuai kemampuannya. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi. Wa dhalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, wajib dia berdakwah. Naam. Dia ingkari kalau mampu dengan tangannya. Kalau tidak mampu, jangan. Karena dengan tangan ini khusus pada umara, penguasa yang punya kemampuan. Kita tidak punya kemampuan dengan tangan. Kalaupun mampu, akan menimbulkan doror yang lebih besar. Maka jangan ingkar mungkar dengan menggunakan tangan, karena itu adalah hak para penguasa yang punya kemampuan akan hal tersebut, yang tidak menimbulkan madarat yang lebih besar, bahkan menimbulkan maslahat kalau dilakukan oleh para penguasa. Kalau engkau tidak mampu dengan lisan, naam, wajib untuk berdakwah dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, ingkari dengan hati. Ini iman yang paling lemah. Berdakwah dengan mengingkari di dalam hati. Maka ini menunjukkan dakwah adalah wajib atas setiap muslim. Naam, apa yang dia ketahuinya? Sekalipun dia belum termasuk ulama, belum termasuk alim terhadap hukum-hukum yang banyak, apalagi yang menyeluruh, tetapi dia tahu satu hukum, maka itu yang wajib untuk dia sampaikan. Berkata Syekh Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Qasim rahimahullah di dalam hasyiahnya terhadap kitab Tauhid, kata beliau, "Wala budda lidda'wati ilallah min syartain, an takuna khalisatan liwajhillah, wa an takuna wifqa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa yakuna da'i 'arifan bima yad'u ilaih, fa in akhalla bil awwal kana musyrikan, wa in akhalla bil tsani kana mubtadi'an." Intaha kalamuhu rahimahullah. Berkata Imam Abdurrahman bin Qasim di dalam memberi komentar catatan kaki terhadap kitab Tauhid milik Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, kata beliau, Syekh Abdul Rahman Ibn Qasim harus dalam berdakwah di jalan Allah mewujudkan dua syarat. Syarat yang pertama, hendaklah ikhlas mengharapkan wajah Allah. Syarat yang kedua, hendaklah sesuai dakwah itu dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini menunjukkan bahwa dakwah adalah ibadah tauqifiyah. Naam. Ibadah yang harus dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Dan seluruh ibadah disyaratkan dengan dua syarat mutlak, yaitu ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala perjumpaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat mutlak pada seluruh ibadah, termasuk berdakwah di jalan Allah. Itu adalah ibadah. Naam. Maka demikian kata Syekh Abdul Rahman Ibn Qasim rahimahullah. Lalu beliau melanjutkan bahwa hendaklah para dai itu harus berilmu, mengetahui apa yang akan dia dakwakan. Harus berilmu terhadap apa yang dia sampaikan, dia dakwakan. Fa in akhalla bil awal, kalau seorang dai itu terlepas dari syarat yang pertama, maka dia menjadi musyrik karena tidak ada ikhlas, berarti jatuh dalam syirik. Nah, minimal syirik kecil, yaitu riya, beramal, berdakwah ingin mendapatkan pandangan manusia, ingin mendapatkan pujian sanjungan manusia, ingin berbangga dengan dakwah ibadah tersebut, maka menjadilah dia musyrik. Nah, dengan syirik kecil. Kalau dia biarkan, maka sampai pada syirik akbar, musyrik murni waliyadzubillah. Dan riya ini sangat berbahaya, pada dasarnya syirik kecil, tetapi sangat mudah untuk mengantarkan pada syirkun akbar, syirik yang besar, kalau pelakunya tidak ada upaya untuk berilmu dengannya dan melepaskan diri darinya. Nah, dari penyakit riya, ujub dan sumah ini. Yang kedua, kalau terlepas dari syarat yang kedua, ikhlas tetapi terlepas dari syarat yang kedua, maka pelakunya menjadi mubtadi'an, menjadi ahlul bidah. Kenapa? Karena berarti dia menyelisihi sunnah Rasulullah, jatuh dalam bidah. Lawannya sunnah adalah bidah. Lawannya ikhlas, tauhid adalah syirik. Lawannya sunnah adalah bidah. Nah, maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in dan juga fi Ighatsatil Lahfan, tingkatan-tingkatan dosa itu yang pertama adalah syirik, kemudian setelah syirik bid'ah. Ini lawannya syahadatain, alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Makanya urutan dosa yang paling besar syirik, baru setelah itu bid'ah, baru yang ketiga dosa-dosa besar. Jadi jangan meremehkan bid'ah. Bid'ah lebih dahsyat dan lebih besar dari dosa-dosa besar. Nah, maka hati-hati. Dakwah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian berdakwah tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, maka jatuh dalam bid'ah. Dan ini yang banyak terjadi pada seluruh kelompok-kelompok yang menyempal dari Shiratal Mustaqim, dari dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah. Nah, intabihu. Maka ini pentingnya untuk kita mengambil perhatian dan merujuk kepada para ulama, bagaimana dakwah mereka, untuk kemudian kita menerapkan cara berdakwah mereka, tidak dengan ijtihad sendiri kita. Naam. Demikian ucapan Al-Imam Abdurrahman bin Qasim rahimahullahu taala. Wa intilaqan min asy-syarti tsani alladzi dzakarahu rahimahullah, qulna inna wasailad da'wati ila Allah tauqifiyah. La yustahdathu fiha syai'un lam yakun alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidhalik ishtadda nakirus salafi ala ahli as-sama' alladhi kana yaf'aluhu as-sufiyyah walau kana hadha as-sama' mujarradan 'anil alatil muharramah ka'alatil lahwi wa nahwiha walau kana hadha as-sama' nafi'an litalyinil qulub li'annahu lam ya'ti lahu syahidun fil kitab wala fi sunnah wala fi fi'li salafil ummah radhiyallahu ta'ala anhum. Berangkat dari syarat yang kedua ini tadi yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Qasimi rahimahullah, maka kami katakan bahwa wasilah-wasilah dakwah kepada Allah di jalan Allah adalah merupakan tauqifiyah. Tauqifiyah artinya berhenti di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La yustahdathu fiha syai'un, tidak boleh mengada-adakan sesuatu pun, lam yakun alaihi Rasulullah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasilah-wasilah dakwah tersebut. Nah, oleh karena itulah sangat kuat pengingkaran para salafus saleh terhadap orang-orang yang berdakwah melalui as-sama, ahlus sama. Apa itu ahlus sama? Yaitu berdakwah melalui musik, melalui rebana, melalui nam, dengungan-dengungan seperti nyanyian. Nam. Ini dakwanya sufiyun, tarekat-tarekat sufiyah. Para ulama sangat mengingkari hal ini. Nah, seandainya sekalipun lantunan dari nyanyian-nyanyian tersebut tidak disertai dengan alat-alat musik yang diharamkan, sekalipun. Nah, ini sering kita, bahkan banyak sekali di tengah-tengah kaum muslimin dakwah yang cara seperti ini. Iya, ada yang dakwah dengan anasyid, melalui nasyid-nasyid. Iya, kalau dulu yang menyebar dakwah apa yang juga cadar-cadar itu Darul Arqam, iya, dengan nasyid, anasyid. Nah, kalau di Madinah ya ini banyak ya kaset-kaset dari Muhammad Arifi. Antum tahu Muhammad Arifi? Ini salah satu yang diulamakan di Madinah, dai hizbi, yang diundang oleh TV Roja. Iya. Ditampilkan oleh TV Roja, bahkan dihadirkan di Indonesia. Yang ditahdir oleh para ulama, hadza dai hizbi ikhwani. Nah, dihadirkan oleh TV Roja. Jangan tertipu dengan TV Roja. Jangan ada yang menonton TV Roja, mendengarkan radio Roja. La abadan. Tinggalkan. Haula hizbiyun bukan ahlus sunnah salafiyin. Intabihu. TV Roja bukan ahlus sunnah. Nah, mereka tidak menerapkan prinsip-prinsip ahlus sunnah, khususnya dalam prinsip yang ijma' ulama, bermuamalah dengan ahlul bid'ah, dengan tokoh-tokoh bid'ah. Nah, tidak mentahdirnya. Ini prinsip aslul usul semenjak sahabat Rasulullah sampai hari ini. Para ulama sunnah bersepakat bahwa ini prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang dengannya seseorang bisa dihukumi menjadi ahlul bid'ah kalau dia bermuamalah dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Nah, ini bukan perkara ijtihadiyah, ini perkara usul, bukan perkara furu'. Bermuamalah dengan ahlul bid'ah, sekali lagi, bukan perkara furu', dia perkara usul yang disepakati oleh para ulama sunnah. Nah, demikian yang dijelaskan oleh para masyayikh kita. Nah, Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Ahmad Al-Najmi rahimahumullah wa hafidhahum. Nah, bahwa ini perkara usul. Nah, yang dengannya seseorang dijadikan mubtadi, ahlul bidah, ahlul ahwa. Maka jangan bergampang-gampangan, bermudah-mudah berbaur, mendengarkan, bermajelis, berdebat dengan ahlu bid'ah, ahlu syahwat, ahlu syubhat. Jangan berdebat dengan ahlul bid'ah wa syubhat. Apalagi saya katakan tadi seperti TV Roja, mendengarkan TV Roja, bermudah-mudah dengannya. La, menonton abadan. Nah, mereka bukan ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Sekalipun seperti yang telah disebutkan pada mukaddimah oleh Syekh Abdullah Al-Barajas rahimahullah, sekalipun kadang-kadang mereka menamakan diri Ahlus Sunnah Salafi, memuji-muji ulama Ahlus Sunnah Salafi, la, jangan terpengaruh, jangan tertipu dan terkecoh dengan cara-cara tersebut. Nah, kalau mereka Ahlus Sunnah Salafi dengan satu ciri khas prinsip Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman, itu selalu memuji ulama-ulama sunnah dan tidak menjelekkannya. Nah, antum sering mendengarkan, barang siapa yang mencela Imam Ahmad, fattahimhu, tuduh dia, bukan ahlu sunnah, ahlul bidah, ahlul ahwa. Barang siapa yang mencela Imam Ibnul Mubarak, Imam Ayyub As-Sakhtiyani, Imam Fulan, maka dia bukan ahlu sunnah, dia ahlul ahwa. Itu turun-temurun. Ulama ini saling memuji. Dzulqarnain punya kaset yang sebelum dia ditahdir, dan ini menunjukkan manhajnya yang apa yang diucapkan ini memang benar, tapi dia menyelisihi sendiri. Bahwa di setiap zaman Allah Subhanahu wa taala mengutus para ulama-ulama menjadi alamat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjadi alamatnya Sunni Salafi melalui alamat-alamat para ulama itu tadi di setiap zaman. Di zamannya Imam Ahmad, Imam Ahmad. Di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah. Di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Abdul Wahhab. Di zaman sekarang ini dia sebutkan. Di zamannya Syekh Albani, Syekh Rabi, dia sebut Syekh Rabi. Siapa yang mencela mereka, ketahuilah mereka ahlul ahwa wal bidah. Nah, ar-raja mencela Syekh Rabi, menyatakan kepada Syekh Rabi mutasyaddid, demikian, bahkan dikatakan haddadi. Nah, memuji ulama-ulama ahlul bid'ah, bukan ulama menurut mereka, dipuji, dicela ulama sunnah. Coba, subhanallah, firanda Muhammad Arifin Badri, ini tokoh-tokohnya rojak semua ini. Nah, mencela Syekhana Syekh Rabi, bahkan juga mencela Syekh Mukbil. Tidak pernah mereka memakai Syekh Rabi atau Syekh Mukbil, tidak pernah disebut-sebut namanya. Nah, ini ciri yang menonjol bahwa mereka ini bukan ahlus sunnah. Nah, la syakka wa la raib, tidak perlu ragu. Para ulama telah mengajarkan kita dari dulu sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah. Itu disebutkan oleh Dzulqarnain di dalam kasetnya. Yang dulu. Sekarang aina huwa? Mana Dzulqarnain? Nah, dia senantiasa membuat pengkaburan dan syubhat kepada mad'u, kepada salafiyin. Diam. Wala kalam. Bahkan telah menulis taubat kurang lebih 23 poin yang disebarkan di WhatsApp, di internet. Tidak ada bukti perwujudan taubat tersebut sampai hari ini. Nah, apakah kalian masih mau tertipu? Apakah kalian masih mau terbuai tenggelam dalam khayalan-khayalan dan tidak membuka mata pada alam nyata? Apakah kalian masih menyatakan bahwa ini sebabnya adalah Luqman yang membuat tipu daya kepada masyayikh Syekh Rabi dan masyayikh yang lainnya, sehingga Dzulqarnain ditahdir? Ini alam khayal, ya ikhwan. Ini orang-orang yang berkhayal, mengandai-andai, bermimpi. Kita di alam nyata, para masyayikh mentahdir dan sudah melalui proses yang panjang, pertemuan demi pertemuan. Asy-syekh dan robi dan masyayikh yang lainnya tidak mencabut tahdir tersebut. Apakah masih kita katakan ini tipu daya Luqman bin Abdu? La haula wala quwata illa billah. Ini orang yang berkhayal dan mimpi. Tubu ilallah. Bertobat kepada Allah. Kembali kepada ulama. Kuatkan hubungan kalian terhadap ulama. Secara khusus kibarul ulama. Nah. Ada lagi yang menyatakan, oh itu ta'assub dengan Syekh Rabi. Tidak adakah ulama lain selain Syekh Rabi? Ini ucapannya siapa ini? Antum tahu? Saya sengaja ingin menyebutkan ini. Semasih saya ingat, alhamdulillah, Allah mengingatkan saya. Karena dia punya pengaruh di negeri ini. Nah, buton, bau-bau, ini apa namanya ini? Hah? Nah, salah tiga, pala tiga. Nah, di bau-bau di pala tiga ini punya pengaruh dia. Di Lolibu lebih-lebih, di Raha, di Katukobari dan lain sebagainya yang pernah saya kunjungi, yaitu Mustafa Abu Salman. Naam, intabihu. Ini orang kalau sudah mulai menjauh dari sunnah-sunnah, maka dia akan mendekat kepada bid'ah-bid'ah. Apa ucapannya Abu Salman Mustafa? Mulai menyatakan ulama bukan Syekh Rabi saja. La haula wala quwata illa billah. Ini mirip dengan ucapannya Ja'far Saleh. La'ab. Nah, mutalawin, mumayyiz. Hadza Ja'far Saleh mengatakan Syekh Rabi bukan Tuhan. Kalau Abu Salman lebih halus. Ulama bukan Syekh Rabi saja. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita sepakat, ulama bukan Syekh Rabi saja. Naam. Betul. Apa yang kau inginkan dari ucapanmu ini? Hat. Apakah engkau menginginkan di dalam permasalahan tahdzir bukan Syekh Rabi saja ulama? Kalau engkau orang yang jujur, maka silakan engkau tulis. Nah, perkara tahdzir yang dilakukan oleh Syekh Rabi secara detail dan sampaikan kepada ulama yang engkau inginkan. Dalam hal ini yang mereka inginkan Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan. Dan tunggu insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan al-haq. Nah, Syekh Rabi alhamdulillah sudah memerintahkan kepada para asatidah kita untuk menulis. Nah, penyimpangan-penyimpangan dari Dzulqarnain, talaub-talaubnya di dalam manhaj salaf ini, tulis, lalu kemudian diserahkan, disampaikan kepada Syekh Saleh Fauzan. Nah, para masyayikh yang lain tidak bisa kita kemudian menjadikan sebasan untuk tidak menerima sebuah hukum dari ulama. Tidak ada kaidah di dalam ahlus sunnah harus sepakat. Harus ulama lah. Nah, kaidah ulama ahlus sunnah dalam jarh wa ta'dil sudah jelas. Sekalipun satu orang yang mentahdir dengan hujjah burhan yang jelas, dengan dalil yang jelas, dan dia ulama yang memiliki kekhususan kebidangan di dalam hal tersebut, maka cukup diterima. Naam, tidak ada kaidah harus menunggu ulama ini, ulama ini, tidak ada. Tidak diajarkan oleh ulama jar wa ta'dil hal yang demikian itu. Naam. Sekarang ucapan ini dari sisi ini sudah menyimpang. Ulama bukan Syekh Rabi saja. Bukan begitu jawabannya ya akhi. Jawabannya adalah lihat hujjah. Pertama, apakah Anda mengakui Syekh Rabi sebagai alim ulama? Sebagai ulama jar wa ta'dil? Ini yang pertama. Diakui atau tidak? Kalau tidak, berarti Anda ciri-ciri mubtadi. Naam. Yang menyelisihi para masyayikh kibar yang merupakan pimpinan-pimpinan dakwah salafiyah di zaman ini, yang telah menyatakan bahwa Syekh Rabi imam jar wa ta'dil, sementara Anda tidak mengakuinya. Satu. Nah, kalau engkau mengetahui sebagai imam jar wa ta'dil, maka yang kedua, jawaban antum bukan demikian. Tapi harus melihat hujjah. Apa hujjah? Bukti burhan yang disampaikan oleh ulama tersebut. Nah, kalau kalian belum tahu itu, belum pelajari itu, lalu kemudian engkau berkata ulama bukan Syekh Rabi saja, ini namanya mukhadzil, para penggembos-penggembos. Ini namanya orang-orang yang memiliki manhaj takhzil, belum berilmu sudah menggembosi terlebih dahulu. Ittaqillah, bertakwa engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi Abu Salman tidak pernah berhubungan, tidak pernah bertanya kepada asatidah, tidak kepada Umar As-Sewet, tidak kepada Luqman Ba'abdu, tidak kepada Ustaz Afifuddin, tidak kepada Ustaz Askari, tidak kepada asatidah yang lainnya. Nah, tapi dia senang menyendiri. Tidak punya hubungan dengan ulama. Lalu kemudian berbicara. Ini repot. Nah, maka tidak pantas ikhwani fiddin azzakumullah untuk nah bersikap jahil dan ta'assub. Jahil belum membahas, ta'assub setelah dia sampai padanya ilmu dan terus pada sikapnya yang ngeyel dan keras membela. Ini namanya muta'assib, fanatisme yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, iya. Lalu kemudian juga Mustafa Abu Salman menyatakan, bagaimana saya mentahdir Dzulqarnain, saya tidak tahu apa kesalahannya. Dari mana? Ya akhi, anta berpura-pura tidak tahu, sengaja mau tidak tahu, atau memang ada penyakit di dalam hati anda, tidak ingin mentahdir, tidak ingin perpecahan, karena anda menganggap itu perpecahan. Kembalikan perkaramu kepada ulama. Yang mentahdir ada ulama, adalah ulama. Nah, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk mencari tahu. Jangan diam di tempat. Lalu engkau mengatakan saya tidak mentahdir karena saya tidak tahu, apa salahnya? Ini ucapan orang-orang yang fi qulubihim marad. Pada hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit syubhat. Nah, bukan syahwat tapi syubhat. Fa nasallallahu assalamu wal afiyah. Maka ikhwani fi din azzakumullah, para asatidz kita telah berbicara dan menjelaskan mentahdir dari Abu Salman. Nah, dan telah dinasihati, telah didatangi oleh para ustadz kita. termasuk Syekh Abdul Somad. Nah, mendatangi Mustafa Abu Salman, menegakkan hujjah dan nasihat padanya. Maka cukup. Nah, para ustaz kita telah memberikan nasihat dan telah berbicara, termasuk Ustaz Umar As-Sewet hafidahullah. Nah, telah berbicara tentang Abu Salman untuk meninggalkan majelisnya, tidak mendengarkannya. Nah, ini tahdir. Barakallahu fikum. Baik, sampai jam berapa, ikhwan? Sampai selesai. Nah, kalau selesainya sampai subuh, nah, salah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Taib, karena waktu yang ditentukan sudah mencapai waktunya, maka kita cukupkan insyaallah ta'ala. Kita akan lanjutkan biiznillah pada pertemuan esok hari. Nah, pada prinsip, ya, atau masih dalam prinsip yang ketiga. Nah, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada esok pagi biiznillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita semua, dan kita akhiri dengan kafarah majlis. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.